Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Faslun fi bayanil mu'arrafi bi alati ta'rif. Sekarang kita sedang atau akan membahas isim ma'rifah yang menggunakan al. Nah, saya bacakan dulu kitabnya, matannya, baru saya berikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa ammal mu'arrafu bil adati fahuwal mu'arrafu bil alif wal lami. Wa hiya qismani ahdiyatun wa jinsiyatun. Wal ahdiyatu imma lil ahdi dzikri nahu fi zujajati zujajah. Au lil ahdi dzihni nahu idh huma fil ghari. Au lil ahdi al huduri nahu al yawma akmaltu lakum dinakum. Wal jinsiyatu imma li ta'rifil mahiyati nahu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Wa imma nanti kita lanjutkan. Nah, jadi al ini, alif lam ini instrumen ta'rif. Kalau ada kalimat nakirah seperti rojulun, kemudian kita berikan alif lam di depannya, maka dia menjadi ma'rifah. Di rojulun nakirah, kalau ar-rojulu ini ma'rifah. Apa yang menyebabkan dia ma'rifah? Al. Nah, ini disebut adatut ta'rif. Paham seperti itu? Baik, kita lanjutkan. Ya. Al ini ada dua, ada ahdiyah, ada jinsiyah. Apa itu ahdiyah? Ahdiyah itu ahdun. Ya, ahdun itu apa? Ahdun itu janji atau kesepakatan. Itu ahd. Seolah-olah ada kesepakatan, ada perjanjian, ya, ada kesepakatan antara mutakallim yang berbicara dengan mukhatab tentang sesuatu yang sedang disebut. Jadi harus diketahui oleh keduanya. Contoh ya. Misalkan walid. Apa itu walid? Orang tua, bapak. Misalkan berkata, "Ya waladi, ainal ustadz?" Wahai anakku, mana ustaz? Nah, ini lihat nih, ada al nih, al ustaz. Kemudian walad menjawab, al ustazu yusalli dhuha ya walidi. Nah, lihat di sini. Ini al ustaz atau yang ini ya. Ini dua nih, satu lagi. Nah, ini ada alif lam. Nah, ini namanya alif lam ta'rif. Ma'rifah sehingga kalimat al ustaz ini. Nah, ini adalah alif lam yang menyebabkan si walid dengan walad ini tahu ustadz yang dimaksud. Misalkan anaknya ini sering belajar dengan ustadz tertentu di rumahnya. Dan itu diketahui ustadz itu oleh bapak dan anaknya. Ah, seolah-olah di antara keduanya itu ada kesepakatan untuk apa? Untuk mengetahui ustadz yang dimaksud, ya. Sehingga tidak mungkin si walid ini bertanya, "Ya wali, ya waladi, ainal ustaz?" Tapi si walad ini tidak pernah dia diajarkan oleh ustaz, atau tidak pernah datang seorang ustaz pun ke rumahnya. Oh, bagaimana dia menggunakan kalimat al ustaz? Siapa yang dimaksud? Nah, gitu ya, itu yang dimaksudkan ahdiyah. Jadi seolah-olah ada kesepakatan antara mutakallim dengan mukhatab, sehingga ketika ada isim ma'rifah yang menggunakan al, ya, yang diucapkan oleh seorang mutakallim, maka itu juga harus diketahui oleh mukhatab. Nah, itu namanya ahdiyah. Nah, ahdiyah ini ada tiga. Ada alil ahdi zikri, sebagaimana kata penulis kitabnya. Alil ahdi zikri itu contohnya, ishtaraitu kitaban faqara'tul kitaba. Nah, ini lihat nih, saya berikan warna merah ini. Ini si ma'rifah yang menggunakan alif lam. Ini namanya alil ahdi zikri. Nah, dia digunakan untuk menyebut, ya, atau untuk merujuk kepada kitab yang sudah disebutkan sebelumnya. Ah, ini. Ishtaraitu kitaban faqara'tul kitab. Maka alkitab yang dimaksud di sini adalah alkitab yang disebutkan duluan, yaitu kitaban. Aku membeli sebuah buku, kemudian aku membacanya, buku tersebut. Nah, alkitab yang dimaksud adalah kitaban. Nah, ketika ini diucapkan kepada seseorang yang mendengar kita, mukhatab kita, maka yang mendengar itu juga harus mengetahui buku yang dimaksud itu yang mana. Ishtarutu kitaban faqara'tul kitab. Yang kedua ada lil ahdi zihni. Lil ahdi zihni. Nah, ini ahad lil zihni ini sesuatu yang diingat. Ya. Misalkan idhuma fil ghari, ketika keduanya di dalam gua. Nah. Al ghari, ya, ini ma'rifah menggunakan alif lam, dan al ghari yang disebutkan di sini ini tentulah gua juga yang sudah diketahui oleh mukhatab. Nah, gua apa ini? Nah, ingatlah ketika keduanya itu Nabi dan Abu Bakar di dalam gua. Nah, ini didengar oleh mukhatab. Nah, mukhatab juga pasti sudah mengetahui gua yang dimaksud. Kemudian yang ketiga lil ahdil huduri. Ya, lil huduri itu untuk menunjukkan apa? Hadir di waktu itu. Ya, hadir di waktu itu. Contoh misalkan al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di sini al-yaum menggunakan alif lam ma'rifah, sehingga al-yaum ini adalah ma'rifah. Nah, hari apa? Hari yang waktu kalian hadir di situ. Nah, yaitu hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah kan al-yaum akmaltu lakum dinakum. Nah, ini ahdiyah. Kemudian jinsiyah. Jinsiyah juga ada tiga. Yang pertama li ta'rifil mahiyah. Ini untuk memberikan ta'rif mahiyah. Ya, li ta'rifil mahiyah. Untuk memberikan pengetahuan tentang hakikat atau definisi mahiyah. Nah, contohnya misalkan waja'alna minal ma'i. Ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayun. Kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Nah, al-ma'i ini namanya isim ma'rifah menggunakan alif lam. Nah, ini li ta'rifil mahiyah, air apa air yang dimaksud ini? Nah, ini hakikat air, air tertentu. Nah, kalau disyarahnya air yang dimaksud adalah air air mani ya. Wa ja'ala minal ma'i kulla syai'in hayyun aja hakikat air. Ada dua ya, hakikat air ada air itu yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua li istighraqil afrad. Nah, istighraqil afrad ini untuk mencakup keseluruhan daripada individu-individu. Nah, ini semua yang termasuk jenis itu ini bisa tercakup. Contoh, wa khalaqal insana dha'ifa, kami ciptakan manusia dha'ifa, lemah. Nah, dalam keadaan lemah. Nah, al-insan ini adalah isim ma'rifah. Nah, ini faedahnya dari istighraq al-afrad. Jadi semua individu yang termasuk ke dalam jenis insan, nah, ini masuk di dalamnya. Jadi si Zaid, si Ahmad, si Ali, si Agus, si dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam jenis manusia, maka termasuk ke dalam cakupan ini ya. Listighraq al-afrad. Ya, untuk menghimpun, untuk mencakup semua individu-individu yang termasuk di dalam jenis itu. Ini bahasanya ini ya di kitab. Kemudian yang terakhir, listighraq khasa'isil afrad. Ya, ini untuk menghimpun karakteristik atau sifat-sifat seorang individu. Misalkan antar rajul, anta ar-rajul, kamu tambahkan lagi ilman, anta ar-rajul ilman. Ya, di sini ada ar-rajul, lihat ar-rajul di sini apa, seolah begini saya mengatakan begitu tuh, kamu adalah seorang laki-laki. Nah, di mana terkumpul di dalam dirimu itu sifat-sifat ya kelelakianmu, misalkan sifat dermawan, sifat kesatria, sifat tangguh, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, itu namanya listighraq khasa'is al-afrad. Karena di sini berikan tamyiz antar rajul ilman. Ya, seolah-olah kamu itu rajul itu ada sesuatu pembeda antara kamu dengan yang lain. Nah, diberikan di sini tamyiz ilman berarti dalam konteks sifat keilmuan di sini. Tapi sebenarnya antar rajul itu aja sudah cukup ya, antar rajul. Nah, itu terkumpul di dalam dirimu berbagai sifat kelakian. Nah, baik kita ya, ini sudah selesai. Cuma sedikit pembahasan tentang al-mu'arraf bil adah. Bil adah ya, bil adah. Al-mu'arrafu bi adati ta'rif. Silakan kalau ada yang belum paham tanyakan, nanti akan saya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.